Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian risalah Mudzakkiratul Haditsin Nabawi fil Aqidati wal Ittiba' karya Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahallahu ta'ala wa ra'ah. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah menyelesaikan hadis yang ke-11, menjelaskan tentang keridhaan Allah pada 3 hal dan kemurkaannya pada 3 hal yang lain. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Muslim dan yang lainnya. Alhamdulillah, telah kita baca hadisnya, telah kita baca keterangan dan penjelasan dari penulis, serta telah kita baca faedah-faedah yang bisa digali dari hadis tersebut. Sekarang kita masuk pada hadis yang baru, yaitu hadis yang ke-12. Qala al-muallif hafizahullah al-hadith al-thani ashar, hadis yang ke-12. Jihadul munharifin an hadiyil anbiya, memerangi orang-orang yang menyimpang dari petunjuk para nabi. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridai beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli, tidaklah seorang nabi yang Allah mengutusnya kepada umat sebelumku, illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashab, melainkan ada dari kalangan umatnya yang menjadi hawariyun dan menjadi ashab, yakni menjadi pembela dan menjadi orang-orang militan. Ya'khudhuna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi. Orang-orang tersebut berpegang teguh dengan sunnah Nabi itu dan mengikuti perintahnya. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف. Kemudian setelah itu mereka digantikan oleh generasi yang jelek. يقولون ما لا يفعلون, mereka mengucapkan sesuatu yang tidak mereka kerjakan. ويفعلون ما لا يؤمرون, dan mereka melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan. فَمَنْ جَهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ, barang siapa yang memerangi mereka dengan tangannya, maka dia mukmin sejati. وَمَنْ جَهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ, dan barang siapa yang memeranginya dengan lesannya, maka dia mukmin sejati. وَمَنْ جَهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ, barang siapa yang memerangi mereka dengan hatinya, dia juga mukmin sejati. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلِ, dan tidak ada lagi keimanan setelah itu meskipun seberat biji sawi. أخرجه مسلم وأحمد, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Hadis ini sangat jelas, khanafidina azzakumullah, menjelaskan kepada kita tentang kewajiban untuk memerangi orang-orang yang menyimpang dari petunjuk para nabi. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya tidaklah ada seorang nabi yang diutus kepada sebuah umat melainkan dari umat tersebut ada kelompok beberapa orang yang membela nabi tersebut, mendukung dakwah nabi itu, mengikuti sunnahnya dan menjalankan perintahnya. Orang-orang ini disebut dengan hawariyun, disebut juga dengan ashab, yakni orang-orang militan, orang-orang yang betul-betul meniti dan mengikuti serta mentaati Nabi yang diutus kepada mereka. Mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, mengikuti arahan dan bimbingannya, menjadikan sunnah sebagai pedomannya, wahakadha. Tidak terkecuali dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita diutus sebagai Nabi terakhir dan menutup pintu kenabian dan kerasulan. Dan beliau memiliki ashab, memiliki kelompok yang membela sunnah beliau. Mereka adalah as-sahabah al-kiram, para sahabat yang mulia. Mereka semua adalah orang-orang yang betul-betul membela Nabi alaihi salatu wassalam sejak beliau diutus hingga beliau meninggal, dan mereka melanjutkan estafet dakwah dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka membela Rasul, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang mereka punya, dengan harta, dengan kedudukan, dengan hati, dengan jiwa, dengan raga, dengan darah. Semuanya mereka kerahkan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu, dan ini merupakan sunnatullah fil ibad, merupakan ketetapan Allah terhadap hamba-hambanya, dan Allah yang lebih tahu tentang hikmah dan rahasianya. Ternyata generasi baik tersebut digantikan oleh generasi yang jelek. Beliau mengatakan di sini, "Tsumma innaha takhallafa min ba'dihim khaluf." Kemudian setelah itu mereka digantikan oleh generasi-generasi yang jelek. Digantikan oleh generasi-generasi yang tidak seperti generasi sebelumnya. Generasi yang jahat, generasi yang jelek. Tayyib. Di situ, generasi tersebut jauh berbeda dengan generasi pendahulunya. Generasi ini betul-betul menyimpang dari petunjuk nabinya. Yaquluna ma la yaf'alun, asal bunyi, asal ngomong, tapi mereka tidak memiliki amal. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan ketika mereka beramal, amalan mereka tidak diperintahkan oleh syariat. Mereka adalah orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita dari mereka. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memerangi mereka dengan segenap apa yang kita mampu. Dan beliau di sini menyebutkan urutan yang paling tinggi, kemudian yang setelahnya, dan yang setelahnya hingga urutan yang paling rendah. Beliau mengatakan, "Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min." Barang siapa yang memerangi mereka dengan tangannya, dengan kedudukannya, dengan posisinya di mata masyarakat, maka dia adalah mukmin yang sejati. Ini tingkatan yang paling tinggi, yaitu orang-orang yang memerangi kaum yang menyimpang dari kebenaran menggunakan tangannya, menggunakan kedudukannya. Dia dihormati di tengah-tengah masyarakat, dan dia menjadikan kedudukan dan reputasinya dalam kebaikan. Dia mencegah orang-orang yang menyimpang dari penyimpangannya, mengarahkan rakyat dan masyarakatnya kepada kebaikan, dan memperingatkan mereka dari jalan-jalan penyimpangan dan kesesatan, serta mengajak mereka yang menyimpang untuk kembali kepada kebenaran. Ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Kenapa? Karena enggak semua orang bisa melakukannya. Bahkan ketika orang itu memilikinya, tidak semua bisa menggunakan kedudukannya pada kebaikan. Orang-orang yang tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala justru menggunakan kedudukannya dalam perkara yang jelek, dalam tindakan semena-mena, penindasan dan kezaliman, wal yazubillah, mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan. Maka orang yang betul-betul bisa memanfaatkan kedudukannya di mata masyarakat, dia bisa memposisikan kedudukannya dalam kebaikan, maka itulah orang yang betul-betul beriman. kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini yang paling tinggi. Kemudian tingkat yang ada di bawahnya, Rasulullah SAW mengatakan, وَمَنْ جَهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنُونَ. Dan barang siapa yang memerangi mereka dengan lisannya, maka dia adalah orang yang beriman. Ini tingkatan yang kedua. Yaitu orang yang memerangi kaum yang menyimpang, kelompok yang sesat dengan lisannya. Masuk dalam lisan di sini tulisan. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian pepatah Arab, Al-kitabah taqumu maqam al-khitabah. Tulisan itu bisa menggantikan posisi lisan. Tayyib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini memerintahkan umatnya yang memiliki keahlian dalam lisan, yakni dalam hal berorasi, berpidato, berceramah, memberikan arahan motivasi dalam bentuk ucapan, memerintahkan mereka untuk bisa memerangi kelompok yang sesat dengan cara menyebutkan dan membongkar kesesatan mereka di hadapan umat. Agar umat tahu kejelekannya, agar umat tahu keburukannya sehingga mereka menjauhi kesesatan tersebut. Atau dengan tulisannya, orang-orang yang mungkin secara orasi, secara lisan tidak pandai, tetapi dia ahli dalam menulis, bisa menuangkan apa yang ada dalam hati, ilmu, dalam bentuk tulisan yang tertata tentunya, tulisan yang difahami dan jelas dengan bahasa yang bagus dan sopan, diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengerahkan kemampuannya dalam bidang itu, mencegah umat manusia dari kemungkaran, dan memerangi kemungkaran serta pengasung dari kemungkaran tersebut. Menjelaskan kepada umat dalam karya tulisnya tentang kejelekan, kesesatan tersebut, keburukan dari penyimpangan yang ada, sehingga umat manusia bisa menjaga diri dan menjauhi kesesatan itu. Dan tingkatan yang paling rendah, beliau mengatakan, وَمَنْ جَهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ. Dan barang siapa yang memeranginya dengan hatinya, maka dia adalah hamba yang beriman. Yakni, ketika dia tidak memiliki kemampuan dari segi tangan, kedudukan, reputasi di tengah masyarakat, tidak dihormati atau mungkin dianggap biasa di mata masyarakat, ucapannya tidak begitu berpengaruh atau tidak berpengaruh sama sekali di tengah-tengah mereka. Secara lisan juga tidak pandai untuk berbicara. Secara tulisan juga tidak pandai untuk menulis dan berkarya. Tetapi dia masih punya prinsip, masih punya hati, masih punya akal. Tetap diminta oleh Rasulullah SAW untuk mengingkari kemungkaran tadi dengan hatinya. Dan wujud orang itu mengingkari dengan hatinya, dia menjauhi majelis-majelis kemungkaran, membenci dalam hatinya orang-orang yang melakukan kemungkaran, dan dia berupaya semaksimal mungkin untuk menghindari tempat-tempat mungkar, majelis-majelis mungkar, majelis-majelis kesesatan. Itu bukti kalau dia betul-betul mengingkari dengan hatinya. Dan tentunya yang ketiga ini juga merupakan asas pondasi untuk tingkatan pertama dan kedua. Seseorang yang dia mengingkari dengan kedudukannya, tentunya dalam hatinya harus meyakini akan kemungkaran tadi. Demikian pula tingkatan yang kedua, ketika dia menjelaskan dengan lisannya, dengan karya tulisnya, dia juga meyakini dalam hatinya akan kemungkaran tersebut. Hanya saja mereka memiliki nilai lebih dari hati, kemudian bisa diterapkan dengan kedudukannya. Dari hati kemudian bisa ditampakkan dengan orasinya, karya tulisnya, memiliki nilai lebih. Adapun yang ketiga ini, dia tidak memilikinya. Dia hanya memiliki satu tingkatan saja, yaitu keyakinan yang ada dalam hatinya, prinsip yang tertanam dalam hati yang paling dalam, kebencian terhadap kemungkaran, ketidaksukaan terhadap kemungkaran, dan orang-orang yang membawa kemungkaran tersebut. Kemudian Rasul mengatakan, walaisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardalin, dan tidak ada lagi yang lebih ringan daripada dengan hati meskipun seberat biji sawi. yakni tingkatan dengan hati sudah yang paling rendah. Kalau kamu tidak bisa mengingkari dengan hatimu, terus mau mengingkari dengan apa? Sudah enggak ada lagi. Kalau orang itu tidak bisa mengingkari dengan hatinya, itu bertanda bahwasanya dia tidak bisa menilai kemungkaran tadi. Bisa jadi karena kejahilan dia, bisa jadi dia sudah buta mata hatinya sehingga dia terpengaruh dan terbawa oleh kemungkaran tersebut. Tayyib. Ini hadis yang ke-12 dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menjelaskan tentang kewajiban untuk memerangi orang-orang yang menyimpang dari petunjuk para nabi. Tayyib. Dan kalau kita melihat konteks dari hadis ini menunjukkan bahwasanya kewajiban ini bersifat fardu ain. Wajib bagi masing-masing pihak. Tidak harus kemudian menunggu dia menjadi seorang alim. Tidak harus dia menunggu menjadi seorang syekh, ustadz, da'i. Tidak. Itu bukan syarat. Tetapi yang menjadi asas dalam bab ini adalah ilmu. Ketika engkau tahu itu mungkar, maka ingkari. Kalau kamu punya kedudukan, ingkari dengan kedudukanmu. Kalau kamu punya keahlian dalam berbicara, jelaskan dengan lisanmu. Kalau kamu bisa berkarya tulis, maka jelaskan dengan tulisanmu. Kalau kamu tidak bisa itu semua, yakini itu mungkar. Yakini itu adalah kemungkaran. Benci. Jauhi. Tayyib. Kemudian, beliau menjelaskan tentang rawi hadis ini. Qala al-muallif hafizahullah, rawil hadis, sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Abdullah bin Mas'ud. Taqaddamat tarjamatuhu fi syarh al-hadis. Rakmul khamis. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abdullah bin Mas'ud. Telah lewat biografi secara singkat pada hadis nomor 5. Bisa dicek di sana. Beliau adalah sahabat yang mulia, termasuk dari ulama ahli tafsir dan termasuk dari ulama yang dijadikan rujukan dalam bab fikih. Beliau adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud. Al-Mufradat, kosakata hadis. Yang pertama, Al-Hawariyun. Makna Hawariyun. Hum khulasa'ul anbiya'i wa asfiya'uhum. Hawariyun itu adalah orang-orang pilihan dari umatnya Nabi. Dan orang-orang terpilih. Waqilal Ansar. Ada yang mengatakan maknanya adalah pembela. Waqila al-mujahidun, ada yang mengatakan maknanya adalah para pejuang. Sama saja. Karena para pilihan, orang-orang yang terpilih dari umat-umat para nabi, itu memiliki kriteria yang surunal anbiya wa yujahidun wa yudafi'una anhum. Mereka itu membantu dan membela para nabi, serta berjuang untuk mendukung para nabi. Kemudian takhallaf ay tahduthu. Makna dari takhallaf yakni tahduthu, muncul. Sesuatu yang muncul, yang baru. Al-khuluf jam'u khalf bi-iskanil lam wa huwal khalif bi-syar. Kalimat khuluf adalah jamak khalfun dengan mensukun lamnya. Artinya adalah al-khalif bi-syar, pengganti dalam kejelekan. Yakni generasi yang muncul itu generasi yang jelek, tidak seperti generasi sebelumnya. Tayyib, kemudian beliau mulai menjelaskan makna secara umum hadis. Qala hafizahullah al-ma'na al-ijmali, makna secara umum hadis ini. Hadal hadis fihi akhbarun an ahwalil anbiya wa ahwali umamihim. Hadis ini menjelaskan tentang keadaan para nabi dan keadaan umat-umat mereka. Wa anna ashabahum wa hawariyihim alladhi istada'u bi nuri nubuwwatihim wa shahadu nuzul al-wahyi 'alayhim yadhilluna awfiya' mukhlishin li rabbihim. Para pembela nabi-nabi ini, di mana mereka mendapatkan cahaya dari nabi mereka, di mana mereka juga menyaksikan turunnya wahyu kepada nabi mereka, mereka menjadi orang-orang pilihan, orang-orang yang betul-betul ikhlas tulus mempersembahkan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa mutamassikina bihadhi anbiya'ihim fil dhahir wal batin. Mereka adalah orang-orang yang konsekuen dan mengikuti petunjuk nabi-nabi mereka secara zahir dan batin. Tutabiqu aqwaluhum af'aluhum. Ucapan mereka sama dengan tindak tanduk mereka. Ini bukti kejujuran mereka. Ucapan, tindakan, keyakinan itu selaras, sejalan, sama. Tidak menyimpang, tidak berselisih. Thumma takhallafahum ajyalun yahidu bihim syaitan an manahijil anbiya. Kemudian datang setelah mereka generasi yang baru, di mana syaitan menyimpangkan mereka dari petunjuk para nabi. Yad'una bi aqwalihim, yad'una bi aqwalihim annahum ala nahjil anbiya. Generasi ini mengaku dengan lesan mereka kalau mereka mengikuti jalan para nabi. Wa yakhtari'una minal bid'ah wal manahijil batilah. Namun mereka memunculkan kebid'ahan-kebid'ahan dan metode-metode beragama yang batil. Wa yartakibuna minal munkarati wal ma'asi. Mereka juga melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Ma yaj'aluhum ab'adan nas an adyani anbiya'ihim. Yang menjadikan mereka menjadi orang yang paling jauh dari agama nabi mereka. Wa ya'ishuna fi tanaqudat baina aqwalihim wa a'malihim. Dan mereka memiliki kontradiksi, pertentangan antara ucapan dan amalan mereka. Ini generasi yang jelek yang menggantikan generasi terbaik masing-masing umat. Tidak terkecuali umat ini. Dulu di masa Nabi, para sahabat membantu beliau dengan segenap apa yang mereka mampu. Harta, kedudukan, darah, jiwa, semuanya mereka korbankan untuk membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun setelah itu muncul kebid'ahan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kebid'ahan itu semakin berkembang, semakin berkembang, semakin besar. Fitnah di mana-mana. Generasi-generasi jelek bermunculan, menyimpang dari ajaran Nabi. Dan mereka mengatasnamakan kebid'ahan itu adalah sunnah Nabi. Betul-betul jauh dari kebenaran. Mereka adalah pengganti-pengganti yang jelek. Pengganti-pengganti yang jahat. Orang-orang yang menyimpang lagi sesat dari petunjuk para nabi. Ini keadaan secara umum tentang para nabi beserta dengan umatnya. Tidak terkecuali nabi kita dengan umatnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Insya'allahu ta'ala keterangan berikutnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu barakallahu fikum.